الحمد لله العزيز الغفار مكوّر الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وما زلنا في المجلد الثاني من دراسة هذا الكتاب، وهذا هو المجلس التاسع في دراسة هذا المجلد الثاني. وصلنا إلى صفحة 22، صفحة 22 من الدرس الثالث. مسكتي الدرس الثالث، لمن في الدرس الثالث فيه قاعدة عن باب العدد، باب العدد في العشرات، باب العدد yang belasan، أحد عشر إلى تسعة عشر. إذا 19 طالبا. ثم فيه قاعدة أيضا عن باب اسم التفضيل، باب اسم التفضيل على وزن أفعل. فكل صفة يبنى أو يجعل اسما تفضيلا فهو على وزن أفعل. طويل أطول، صغير أصغر، كبير أكبر، وهكذا. قاعدة في باب اسم التفضيل. ثم فيه قاعدة أيضا عن بعض أخوات إن، يعني ما إن kita sudah belajar ما عمل إن، عمل إن bagaimana تنصب الاسم وترفع الخبر. عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هكذا menasabkan isimnya yang aslinya mubtada merafa'kan khobarnya, merafa'kan khobarnya. Wa akhawatu inna, akhawat inna, kalau dia sudah dibilang akhawat, ya berarti ada kesamaan itu mah, ya ada kesamaan. Kesamaannya apa? Min haitsul amal, kesamaannya dari sisi amal, amalnya, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khobar semuanya. Lakinna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amalnya mah sama semua, amalnya sama semua, tapi yang berbeda adalah makna huruf. Makna hurufnya itu beda-beda, tapi amalnya kepada isim setelahnya sama semua. Mudzakir awalan fi tamrin as-sadis, ya kita coba ulangi dulu yang tamrin as-sadis. اقرأ المثالين وعن اقرأ المثالين باجلاه دواء contoh ثم اربط كايركانlah ikatkanlah بين كل جملتين antara dua kalimat فيما يلي berikut ini مستعملا لكن واعلم dan ketahuilah anna lakinna, maksudnya sesungguhnya lakinna min akhwati inna, ya dia saudari-saudarinya si inna. Kenapa saudari? Yakni amalnya sama. Bagaimana contohnya at-tullabu katsirun al-faslu saghirun digabungkan dengan lakinna, lakinna amaluhu sawa tansibul isma wa tarfa'ul khabar, sama saja amalnya. Ya, menasabkan isimnya merafakan khobarnya, bedanya maknanya. Lakinna hadha harfu istidrak, huruf apa dia? Harfu istidrak, apa maknanya? Biasanya tetapi atau akan tetapi, menunjukkan bertolak belakang yang setelah lakinna dengan sebelum lakinna. At-tullabu kathirun lakinnal fasla saghirun, at-tullabu kathir, murid-muridnya banyak. Idealnya kalau muridnya banyak, kelasnya gimana? Ya besar, kelasnya besar. Lakinnal fasla saghirun, tapi ternyata kelasnya kecil. Bertolak belakang dengan yang sebelum lakinnya. Murid banyak, harusnya kelasnya besar. Kelas kecil, ya muridnya enggak usah banyak-banyak. Mithal ats-tsani, Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamidun mujtahidun Hamidun mujtahidun. Hamid rajin. Lakinna, akan tetapi sadiqahu kaslan. Temannya malas, harusnya mah rajin sama rajin. Yang malas itu temanannya sama malas. Ya, ini satu rajin, yang satu malas. Ya, lakinna istidrak, ya, menunjukkan bertolak belakang kedua sifat dari talib tersebut. Ya, paham ya? Coba rumul awal. Pak Dodi, تفضل. Muhammadun tawilun, tawilun. Hamidun qasirun. Muhammadun tawilun, lakinna hamidan qasirun. Muhammad tinggi, akan tetapi Hamid lebih, akan tetapi Hamid kecil. Akan tetapi Hamid qasir. Pendek ya, akan tetapi Hamid pendek. Nah, mana di mana? Aminatu mujtahidun uktuha kasir. Aminatu Amina itu rajin, akan tetapi saudarinya malas. Iya, saudarinya malas. Sahih. Ada di mana, Hu? Al-Dasun, Tawihun, Dua, Sahdun. Al-Dasun, Tawi, Tawihun, Lakinnahu, Sahdun. Lakinnahu, Sahdun. Terjem. Naam, tarjim. Pelajaran ini tinggi. Tawilun, panjang. Pelajaran ini panjang, akan tetapi mudah. Akan tetapi ya, mudah. Sahih. Nanti Pak Adhan. Sayyarati qadimatun. Ia qawiyyatun. Sayyarati qadimatun. Lakinnaha qawiyyatun. Naam. Mobilku lama, akan tetapi ia kuat. Akan tetapi ia kuat. Sahih. Berarti ba'dahu. Akhi mutazawujun. Ana azabun. Akhi mutazawujun. Lakinni azabun. Lakinni azabun. Terjem. Sudah menikah. Iya, saya buja. Sahih. Berarti Pak Adahu. Ibrahimu kafirun lakinna ammahu ghaniyan jiddan. Lakinna. Lakinna ammahu. Ya. Ammahu ghaniyan. Kenapa gonian? Kenapa gonian? Lakinna amal lakinna bagaimana? Wa tarfa'u al-khabar. Isim lakinna, aina ismu lakinna? Ismu lakinnanya mana? Ismu lakinna al-ghaniyun. Ismu lakinnanya mana? Amma. Sahih. Ismu lakinnanya amma. Pamannya. Karena lakinna secara hukum asal, isim lakinna, isim inna, anna, maupun yang lainnya, hukum asalnya yang langsung, yang langsung setelahnya hadha huwa ismu inna wa ismu lakinna wa ismu siwa dzalika, hukum asalnya yang paling depan, kecuali tadi kalau dibolak-baliknya dengan jar majrur, kemarin sudah kita pelajari di fi ismu lakinna yang mana? Amma. I'rabnya bagaimana amma? Posisi i'rabnya? Bukan, udah bukan mubtada lagi. Isim lakin ya. Udah kemarin ya. Isim inna. Gimana posisi i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya? Fathah, sahih. Tanda mansubnya fathah. Waniyun sebagai apa? Waniyun sebagai? Kenapa isim lakinnya dua? Waniyun sebagai? Khobar apa? Khobar? Khobar lakinna. Ya, huwa khobar lakinna. Khobar lakinna i'rabnya gimana? Posisi i'rabnya? Rafa. Rafa. Tanda rafa'nya? Dhamma. Berarti harusnya gimana bacanya? Lakinna. Lakinna amma. Kenapa ha? Yang fathah yang mana? Ammanya ma. Iya. Kalau hunya ma tetap. Lakinna. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ghaniyun jiddan. Sahih. Terjem. Ibrahim. Akan tetapi pamannya iya kaya sekali. Nama dari mana tu? Bayyuka jamilun jiddan wa shogirun. Bayyuka jamilun jiddan. Lakinnahu shogirun. Lakinnahu shogirun. Terjem. Rumahnya sangat indah, akan tetapi ya, tetapi ya kecil. Sahih. Hada huwa lakinna. Bianna lakinna amaluhu ka amali inna. Ay tansibu isma wa tarfa'u al-khabar. Sama amalnya seperti inna, akan tetapi beda. Beda makna. Inna harfu taukid. Anna ada anna, anna juga maknanya sama, harfu taukid. Akan tetapi dia dipakai kalau fi mahali nasbin. Begitu pula fi mahali jarrin. Nah, fi mahali jarrin pakainya anna bukan inna. Ya. Tapi maknanya sama. Nanti itu ada bab khusus. Kemudian lakinna. Kemudian lakinna. Thumma nuwasil ila tamrin as-sabi'. Tamrin as-sabi' iqra'il mithalain. Apa makna mithalain? Masalah dua contoh. Thumma adkhil ka'anna. Masukkan ka'anna ala al-jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman bi'anna ka'anna. Dan misalnya ka'anna min akhwati inna. Dia saudara-saudari inna. Ka'anna. Ka'anna min akhwati inna. Min akhwati inna idhan al-amal sawa. Kalau gitu amalnya sama, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amalnya sama persis, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya mansub, khabarnya marfu'. Khabarnya marfu'. Akan tetapi beda makna. Ka'anna ma'namu hadha harfu tashbih. Ya, ini huruf yang menunjukkan tashbih, penyerupaan, kemiripan. Ya, biasa diterjemahkan dia seperti seolah-olah seakan-akan. Hada harfu tashbih. Ka'anna harfu tashbih. Wa al-mithal naqra ma'an man hadzal fata. Man hadzal fata. Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Man hadhihi al-tiflatu? Ka'annaha ukhtuka. Ka'annaha ukhtuka. Man hadha fata? Siapa anak muda ini? Ka'annahu akhuka. Seolah-olah dia seperti saudaramu. Atau seolah-olah dia saudaramu. Ka'anna harfu tashbih, menunjukkan penyerupaan. Hu punya domir apa? Muttasil. Domir muttasil. Ya, kembali kepada tadi hadal fata. Kembali kepada hadal al-fata. Domirun muttasilun fi mahalli nasbi, tapi posisinya nasob. Kenapa posisinya nasob? Hah? Kenapa posisinya nasob? Isim ka'anna. Dia sebagai nama apa tadi? Dia sebagai isim ka'anna posisinya nasab. Tapi berhubung dia dhamir, harakatnya mah tidak bisa berubah. Makanya dikatakan fi mahalli nasbin. Nanti kalau dianya isim zahir baru mansub asli. Benar-benar mansub. Ka'annahu akhuka. Akhuka sebagai apa ini? Khobar ka'anna. Tapi dia pola idofah. Pola idofah aku sebagai mudof ka mudof ilainya. Yang mudof ilainya adalah domirun muttasirun. Domirun muttasirun. Ya, mudhaf ilainya adalah dhamirun muttasilun. Lalu diidhofahkan. Posisinya apa? Khabar. Dia khabar kana posisinya irafnya adalah marfu. Alamat rafihi tanda rafanya apa? Dhamma. Mana dhammanya? Dhamir. Hah? Tanda rafanya apa? Aku ka. Wow. Wow. Udah belajar belum itu? Oh, udah. Oh. Hah? Oh yang aku. Udah di. Oh isim. Yang aki. Oh, ya. Abun. Abun. Spesial itu. Asma. Al-Khamsah. Sahih. Asma al-Khamsah. Ya, Asma al-Khamsah dia termasuk i'rab far'i. Tidak tahu kenapa ya. Maaf sih. Asmaul Khamsa. Apa syaratnya? Hah? Masih ingat syaratnya enggak? Hah? Dia diidhofahkannya dengan waw. Kapan? Asmaul Khamsa. Hah? Ketika dia idofah, iya syarat pertama idofah. Idofahnya, kemudian syarat kedua. Idofahnya kepada domir selain ya mutakallim. Ingat, dia disyaratkan idofah. Kedua, idofahnya kepada domir selain ya mutakallim, maka beramal amal i'rab al asma al khamsa. Bagaimana i'rab asmaul khamsah? Rofa'nya dengan waw. Mansubnya dengan alif. Ra'aitu akhaka, ra'aitu abaka. Majrurnya dengan ya. Majrurnya dengan ya. Sallamtu 'ala akhika, sallamtu 'ala abika. Paham ya? Ya. Dia marfu'nya apa? Al waw. Maka kalau ya, rofa'nya bukan dhammah, berarti ini i'rab far'i. Paham ya? Kalau tanda rofa' bukan dhammah, tanda mansub bukan fathah, tanda majrur bukan kasrah, berarti itu i'rab apa? Far'i. Kalau i'rab asli marfu'un bil dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah, itu i'rab asli. Kalau bukan itu berarti far'i. Kalau i'rabnya far'i, tambahin penjelas. Kenapa kok i'rabnya bisa begitu? li'annahu minal asma'il khamsah. Seperti kemarin kita belajar jar majrur. Di bab mamnu' minas sarfi. Fas majrur, majrurnya dengan apa? Majrurun bil fathati. Majrurun bil fathah loh, kok majrurnya pakai fathah? Kenapa? Jelasin. Li'annahu mamnu'un minas sarfi atau li'annahu ismun ghairu munsharifin. Paham ya? Kalau i'rab fa'i jelasin, dia isim apa? Dia isim apa? Ya, ini ringkasnya dulu tentang bab sya'annya. Ke tamrin. Nasilah tamrin as-sabi'. Sampai mana tadi? Ya, tafadhal, rukun awal. Huwa zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Tarjim. Dia teman kamu. Sepertinya ia teman kamu. Iya, sepertinya ia teman kamu. Ya, dilihat kok udah. Ya, seperti dekat sekali. Ya, sepertinya dia teman kamu. Naam, ada tiba-tiba adahu? Ia tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Ia dokter wanita. Sepertinya dia dokter wanita. Sepertinya dia dokter wanita. Ini mungkin dilihat dari pakaiannya. Ya. Summa ada di ba'dahu. Mereka para murid. Iya. Ka'annahu tulab. Sepertinya mereka seperti murid. Sepertinya mereka para murid. Ya, yakni apa? Mungkin dari zahirnya. Ya, zahirnya terlihat seperti talib ya, atau talib jami'ah atau talib universitas. Tapi di antara wasiat Syekhuna Syekh Hamid Al-Bukhari ya, kalau talib, talib benar-benar talib itu syaratnya harus hafal Quran. Harus hafal Quran. Ya, cuma wasiyah talib hafidhul Quran. Amma in lam takun hafidhul Quran fa na'am annaka turidu khairan lakinnaka laysa taliban. Oh, kama qala syekhuna. Kalau talib tidak hafal Quran, iya barangkali kamu memang mau kebaikan, belajar ini, tapi ya belum sah dikatakan sebagai talib. Belum sah dikatakan sebagai talib. Itu syaratnya Syekh Hamid itu masih ini mah, kalau kita baca syaratnya Ibnu Rajab Al-Hambali, talib di zaman salaf mah bisa nangis sekali kita ya. Syaratnya lebih berat lagi untuk dikatakan sebagai talib di zaman salaf. Nah, ada tiba-tiba adahu, tafadhal. Anta maridun. Ka'annaka maridun. Kamu sakit. Sepertinya kamu sakit. Sepertinya kamu sakit. Nah, ka'annaka barangkali terlihat lemas ya. Pucat. Maka katakan ka'annaka maridun. Lati ba'dahu. Huwa mudarisun jadidun. Ka'annahu mudarisun jadidun. Ka'annahu mudarisun jadidun. Naam. Dia guru baru. Sepertinya dia guru baru. Iya, sepertinya dia guru baru. Ya, baru kelihatan barangkali di sekolah tersebut. Balik lagi ke annahu mudarrisun jadidun. Alladhi ba'dahu. Anti ukhtu Maryami. Maryama. Ukhtu Maryama. Ukhtu Maryama, Maryamu. Maryami, Maryamin. Maryama. Maryama. Wah, yakin sekali. Ka'anna ka'annaki ukhtu Maryama. Maryama, tarjim. Sepertinya kamu saudarinya Maryam. Sepertinya kamu saudarinya Maryam. Kenapa Maryama? Isim ghairu munsharif. Jenis apa? Nama apa? Nama wanita, sahih. Sebab jarnya apa? Idhofah, sahih. Sebab jar idhofah. Seperti ini. Ya, kalau sudah belajar bab nahwu harus diingat-ingat betul. Jar sebabnya cuma dua. Huruf jar sekian-sekian huruf jar, khilaf tergantung jenis kitabnya ya. Kalau di Jurumiyah mah baru sedikit. Kalau di Alfiyah sudah 20. Ya. Tapi intinya huruf jar sebabnya huruf jar, sebab idhofah. Ya, sebab jar adalah idhofah, idhofah tusmin ila akhar. Ya, makanya ini majrur. Maryam ismu muannas. Mu'annas, idhan huwa mamnu' minas sarfi. Ka'anna. Nah, ini bab ka'anna. Ka'anna ketika berhubungan atau bersambung dengan dhamir, maka yang dipakai tentu dhamir muttasil. Naqra awalan. Ka'annahu ka'annahuma ka'annahum. Ka'annahu ka'annahuma ka'annahum. Ka'annaha ka'annahuma ka'annahunna. Ka'annaka ka'annakuma ka'annakum. Ka'annaka ka'annakuma ka'annakum. Ka'annaki ka'annakuma ka'annakunna. Ka'annaki ka'annakuma ka'annakunna. Tamaniyata. Tasdidnya di tak terbuka. Enggak, enggak pakai tasdid. Tamaniyata, enggak ada tasdid. Salah itu tasdidnya. Salah ini kitabnya. Ya. Kalau bisa kaidah gini, bisa nyalain kitab. Nah, kalau antum nggak paham kaidah, malah tersesat dengan kitab. Itu makanya, ha? Ya. Ya. Makanya itu wanti-wanti para ulama terdahulu yang cuman belajar dengan kitab. Ya, yani apa? Orang yang cuman belajarnya modal kitab. Bolah bisa tersesat. Kenapa? Kitabnya sesat. Kitabnya salah tulis, salah cetak, salah titik, salah ini, salah itu. Belajar kitabnya tidak dengan ustadznya atau tidak memiliki basic, ya bisa salah. Oh ternyata tamaniyata tuh ada tasdidnya sendirian ya. Oh baru tahu saya. Kitabnya yang salah. Dia belajar dengan ustadz, dengan syekh, ya dia bisa nyalahin ini masalah. Ya seperti apa? Seperti ada tashif dalam hadis. Nahan Nabi SAW anil hilaqi qobla Jum'ah. Nabi SAW melarang berhalaqah sebelum sholat Jum'at. Ya. Si rawi salah baca. Nahan Nabi SAW anil halqi qobla Jum'ah. Si rawi yang cuman baca tulisan kitab hadis, oh anil halqi, ternyata enggak boleh cukur sebelum sholat Jumat. Ya, enggak boleh cukuran. Akhirnya si rawi hadis ini ketemu sama ulama hadis. Oh. Ketemu orang ulama yang cukuran. Ente ngapain cukuran sebelum Jumat? Duh, iya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh melarang. Kata siapa itu? Itu ada hadisnya. Ente yang goblok. Salah baca hadis. Bukannya Nabi SAW melarang cukuran, bukan lafaznya. Nahan Nabi SAW anil halqi. Akan tetapi nahan Nabi SAW anil hilaqi. Nabi SAW melarang bermajlis sebelum Jumat. Kenapa? Khawatir nanti lalai dari sholat Jumat. Ya, lalai dari sholat Jumat. Ya. Kalau lah, walaupun ada khilaf tentang memahaminya, ada yang mengatakan tidak mengapa kalau selesai majlisnya jauh dari waktu sholat Jumat. Ada yang mengatakan terlarang secara mutlak. Larangannya pun ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Khilaf tentang maknanya, tapi lafaz hadisnya anil hilaqi. Saya kira enggak boleh cukuran. Ya. Beda ya. Si rawi hadis satu dia mendengarnya langsung hadisnya dari lafaz syekh. Yang satu cuma dapat kitab hadis, kitab hadisnya salah paham. Tapi kecuali kalau sudah punya basic ya. Kalau sudah punya basic, ya silakan membaca sebanyak mungkin kalau sudah punya basic. Ya. Kita batil arqamil waridah dengan penulisan angka-angka yang ada fihi hingga kembali ke mayali. Al waridati dengan penulisan angka-angka yang ada fihi ay kembali ke mayali. Yani berikut bil hurufi, tulisnya dengan huruf. Tafadhal. Bil fasli tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ya, coba sambil ditulis ya. Tulisnya dengan huruf. Ya, bilangannya tulisnya dengan huruf. Sahih. Tis'ata asyara taliban. Terjem. Di dalam kelas ini ada 19 pelajar. 19 pelajar, sahih. Ada di padahum. Indi 15 kitaban fil lughatil arabiyyah. Wa 12 kitaban bil lughatil faransiyyah. Naam, bil lughatil faransiyyati. Naam, terjem. Saya memiliki 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab 12 kitab berbahasa Perancis, sahih. Ya, ditulis ya. 15 dengan 12. 12. Tulis dengan huruf. Ada tiba dahulu? Qahar. alaihi salamu. Ahada asyara kaukaban. Sahih. Tulis ya, ahada asyara. Ahada asyara. Kisah Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'aitu syamsa wal qamara ra'aituhum li. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai, saya melihat 11 bintang, bulan, matahari, sujud. Apa nih maksudnya? Bapaknya udah paham mimpinya. Wah, itu perumpamaan Nabi Yaqub AS dengan istrinya, dengan 11 saudaranya. Ra'aituhum di sajidin. Sujud, yakni sujud ihtiram, sujud penghormatan. Sujud penghormatan masih boleh di syariat Nabi terdahulu. Bahkan itu syariat Nabi Adam juga masih boleh. Makanya makhluk pada sujud Nabi Adam. Tapi di syariat Nabi Muhammad sudah dimansukh. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi sujud ihtiram. Tidak boleh. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Mu'ad baru pulang dari Syam, tahu-tahu sujud. Ya, ini kenapa Mu'ad? Ngapain? Ya, maka ceritain Mu'ad. Ya Rasulullah, saya pergi ke Syam. Ya, orang-orang Nasrani pada sujud sama pendetanya. Ya, maka saya lebih patut sujud. Itu mah baru mau pendeta, ini Nabi beneran. Maka lebih patut saya sujud. Maka Nabi SAW melarang. Lo amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh perintahin orang sujud ke orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Lau harfum tina' lim tina' harfum tina' lim tina' imtana' al awal famtana' thani. Yang bagian pertamanya tidak boleh, maka yang bagian keduanya tidak boleh. Tidak boleh memerintahkan orang sujud, maka istri enggak perlu sujud. Sujud ihtiram. Allah di mana hu? Tafadhal. Saya mempunyai 20 rial. Sahih. 20 ditulis ya. 20 bil huruf. Uktubu bil huruf. 20 rialan. Indinya indi milkiyah, itu namanya indinya menunjukkan kepemilikan. Naam ada di mana tuh? Kam tuntun fi hadha syari'an fihi 13 funduqan. Fihi 13 funduqan. Terjem. Berapa hotel di jalan ini? Di jalan ini ada 13 hotel. Ada 13 hotel, sahih. Ada di mana, Hu? Di hadhihi al-madinati 14 masjidan. Di dalam kota ini ada 14 masjid. 14 masjid, sahih. Uktubu 14. Terus ya. Nanti apa ada, Hu? Tafadhal. Akhiri. Ya. Namamu ada kitabu. Hadal. Ada kitabi 17 riyalan. Sahih. 17 riyalan. Terjem. Tamanu harga. Harga kitab ini 17 rial. 17 rial. Sahih. 17 rial. Lalu di ba'dahu. Di dalam kitab ini ada 20 pelajaran. Iya, ada 20 pelajaran, 20 dars, sahih. Ada di ba'dahu. Di sanati Ithna ashara syahran. Sahih. Terjem. 12 bulan ya. Uktubu bil huruf. Ditulis ya hurufnya. Paham ya insyaallah? Tentang belasan. Nuasil ila tamrin al-ashir. At-tamrin al-ashir. Iqra ma ya'ti. Kemana iqra? Bacalah ma yali, afwan, ma yali berikut ini. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul thani. Ad-darsul thani. Ad-darsul thalithu. Ad-darsul thalithu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsu as-sabi'u. Ad-darsu as-sabi'u. Ad-darsu as-thaminu. Ad-darsu as-thaminu. Ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Ya, hadha huwa al-'adad at-tartibi. Ini namanya bilangan urutan. Kalau wahidun, ikhnani, talatatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asharatun, itu bilangan biasa atau al-adadul adi. Kalau ini al-adadul tertibi, bilangan tertib. Bisa mudhakkar, bisa muannats. Itu berikutnya pelajarannya ini mudhakkar. Al-adadul tertibi, bagaimana polanya? Polanya, angkanya dijadikan pola al-fa'ilu, al-fa'ilu, al-fa'ilu. Dijadikan pola seperti itu. Wadahnya al-fa'ilu. Alfa, ini yang huruf asli pertama. Ain, huruf asli yang kedua. Lam, huruf asli yang ketiga. Dia dibentuk dari al-adadil adi, bilangan biasa. Salatatun, salatatun. 1, 2, 3, 4, 5 hurufnya. Bagaimana ini? Cari 3 huruf aslinya nih. Dicari 3 huruf aslinya. Ta, ini mah huruf sahih. Lam, juga huruf sahih. Maka ini kedua. Alif, huruf illat. Huruf illat, nah, penyakitan. Ntar lagi juga mati dia. Ta, asli, huruf asli. Ta marbutah wa ma, bukan tanda ta'nif. Ya, maka ini 3 huruf asli. Ta, lam, tha. Jadikan wazan al-fa'ilu. Al-fa'ilu as-salidu. As-salidu. Itu cara membentuknya. 3 huruf asli dibentuk wazan al-fa'ilu. Kalau mau jadikan muannats bagaimana? Tinggal tambah ta marbutah. Tinggal tambahkan ta marbutah. Kalau mudzakkar al-fa'ilu, kalau mu'annas al-fa'ilatu. Huruf ketiganya dipatahkan dulu, domanya buat yang terakhir, ta marbutah. Al-fa'ilatu, al-fa'ilatu. Ya. Arba'atun, cari lagi huruf aslinya, hamzah. Wah, hamzah mah khilaf ulama. Ini aja ulama khilaf nih. Ini huruf ilat apa bukan huruf ilat? Loh, kenapa khilaf? Iya, habis dia kadang dihapus, kadang kagak. Ulama makanya jadi bingung. Ada yang bilang dia huruf ilat, ada yang bilang bukan. Nah, ini ntar dulu. Arba'atun ra, huruf sahih. Huruf sahih, dapat 1. Ba, huruf sahih, dapat 2. Ain, huruf sahih, wah udah 3. Berarti hamzahnya gak dipakai. Jangan, kecuali kalau ini baru 2 huruf sahihnya, berarti hamzah itu huruf asli. Ya. Ternyata huruf aslinya ra ba ain. Sama wazannya al-fa'ilu, al-fa'ilu ar-rabi'u. Jadi ar-rabi'u. Tis'atun. Tis'atun, mana huruf aslinya? Ta. Huruf sahih. Sin, huruf sahih. Ain, huruf sahih. Ta marbutah ma, tanda muannats. Dapat 3, ta, sin, ain. Al-fa'ilu, jadi at-ta-si'u. At-ta-si'u. Paham ya? At-ta-si'u. Ketika membentuk mu'annath, sekalian saja karena di latihannya ada. Ketika membentuk muannats aslinya al-fa'ilu, ini kalau mudzakkar. Kalau muannats kan huruf terakhirnya ta marbutah. Maka bagaimana yang huruf ketiganya jadikan fathah. Jadikan fathah. Al-fa'ilu jadi al-fa'ilatu, at-tasi'u, at-tasi'atu. At-tasi'atu. Ini cara membentuk muannatsnya, tinggal tambahkan ta marbutah. Huruf sebelum ta marbutah difathahkan. Ya. Ini cara membentuk al-adadu tertibi. Ya, bilangan tertib. Apa? Yang awal enggak? Enggak ikut kaidah. Yang al-awwal dan al-ula tidak mengikuti kaidah. Hah? Yang nomor 6. Nomor 6 itu sharaf tingkat tinggi. Antum jangan itu, langsung ngebun tar. Itu dari sitah kenapa bisa jadi sadisu? Ya. Entar, itu sharaf tingkat tinggi ya. Itu sudah masuk bab ibdal, bab i'lal. Ya, sharaf di kelas alfiah. Alfiah Ibnu Malik. Nanti dulu aja. Hah? Iya, telan aja, sitah sadisu. Ditelan dulu obatnya. Jangan tanya, ini obatnya dari apa aja, jangan, jangan dulu. Nah, kalau antum ambil farmasi, tanya deh baru. Kan ketika bilangan pertama, kalau bilangan pertama bagaimana kalau pertamanya al-awwalu, tidak mengikuti qiyas seperti itu. Al-awwalu, itu pertama. Mu'annathuhu, kalau pola mu'annathnya al-ula, al-ula. Naqul at-talibul awwalu wat-talibatul ula. Sehingga apa? Kalau urutannya at-talibul awwalu. Kalau mu'annathnya gimana? At-talibatul ula. Kalau kedua gimana? Kalau kedua sesuai pola. At-talibul thani. At-taribatu tsaniyatu. Tapi yang muannats nanti aja. Itu ada bab khusus. Selpam ya. Dha'il harakat awalan. Karena hada amrun jadid. Perintahnya baru nih. In atil asma'a. In atil asma'al atiyata. In atil asma'al atiyata bil adadit tertibi. Bil adadit tertibi. Aslinya itu setelah ba ada ya, ya-nya tasydid juga itu. Bil adadit tertibi al mushtaqi. Qafnya tasydid. Bil adadi tartibi al mushtaqi. Qafnya tasydid. Al mushtaqi minal adadil, minal adadil madhkuri, minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha, amama kulli wahidin minha. In'atil asma'al atiyah, ya, jadikan na'at atau berikan na'at bagi isim-isim berikut ini dengan apa? Bila ada di tartibi, dengan bilangan urutan, dengan bilangan urutan. Yang ini pola ini barusan kita pelajari. Dengan bilangan urutan al-mushtaqi yang diambil, yang diambil al-mushtaqi yang diambil minal adadil madhkuri, yang diambil dari bilangan yang disebutkan amama kulli wahidin minha, disebutkan di depan masing-masing ha, hanya kembali kepada al-asma' al-atiyah, di depan masing-masing isim itu sendiri. Hah? Oh ya. Inatil asma'al atiyah, jadikan na'at bagi isim-isim berikut bil adadi tertibi, dengan bilangan urutan. Bil adad dengan bilangan tertibi urutan. Al mushtaqi, yang diambil, yang diambil minal adadil madkuri, dari bilangan yang disebutkan. Amama kulli wahidin minha, di depan masing-masingnya. Hanya kembali kepada isimnya, yakni depan masing-masing isim tuh kita sudah kasih angka. Nah, itu jadikan sebagai adad tertibi. Adad tertibi. Minal awal al-yawm. Al-yawm angkanya 8. Thamaniyatun, pola adad tertibi ats-tsaminu. Maka jadi al-yawmus tsaminu. Al-yawmus tsaminu, hari ke 8. Tafadhal alladhi ba'dahu. Siapa urutannya? Sudah habis ya? Habis. Minal awal. Coba ke bawah dulu, itu ke bawah. Ke bawah dulu. At-talib. At-talib. At-talib ats-tsalits. At-talib ats-tsalits. Sahih. Ats-tsalits. Terjem. Murid yang ketiga. Sahih. Ada di ba'dahu. Ad-darsul 'ashiru. Ad-darsul 'ashiru. Sahih. Ad-darsul 'ashiru. Terjem. Pelajaran ke-10. Ke-10. Sahih. Ada di ba'dahu. As-safhatu mu'annath. Ya. Pakai pola mu'annath ni. At-tasi'atu. Sahih. Kalau mudhakar at-tasi'u, kalau mu'annath tambahkan tak marbutah, huruf sebelum tak marbutah fathah. At-tasi'atu. At-tasi'atu. As-safhatu at-tasi'atu. Terjem. Halaman ke? Halaman ke 19. Tasi'atu saja. Halaman ke? 9. Halaman ke 9. Nah, ini udah belajar bilangan urutan nih. Nanti biasanya kan saya pakai pola idhofah. Nanti saya pakai nih pola tertibi. Ya, dipahami. Al-juz'u, tafadhol. Al-juz'ul awwalu. Sahih. Al-juz'ul awwalu. Terjem. Bagian pertama. Sahih, bagian pertama. Juz, atau kalau Quran, juz pertama. Naam, ada di mana? Fisanati Ar-ra Ar-ra-bi-a-ti. Perlu diketahui pola adat tertibi ini polanya sifat mausuf. Kalau fisanati, fisanati, ya itu sudah majrur, maka sifatnya juga pasti majrur. Fisanati arra bi'ati. Terjem. Naam. Ahagus. Atani batu. As-sadisatu. As-sadisatu. Terjem. Siswi yang ke 6. Sahih. Nanti Pak Dahu. Al-baitu saminu. Al-baitu. Ya. Ya. Ah, di sana dulu. Ya. Tafadhal. Ah, di sana. Ya. Al-baitus sabi'u. Al-baitus sabi'u. Sabi'u. Sahih. Baru Pak Nur Said. Naam sahih. Rumah ya. Fadal. Al-ghurfatu Al-ghurfatul khamisatu. Al-khamisatu sahih. Mu'annath al-khamisatu. Berarti pada hu Al-juz'u as-sani. Al-juz'u as-sani. Sahih. Al-juz'u as-sani. Ya. Sahih. Juz yang kedua. Perlu kita tahu hada ada tertibi di tertib untuk menunjukkan tertib. Dan dia dengan isim sebelumnya polanya pola na'at man'ut. Polanya pola na'at man'ut. At-talibu sebagai man'utnya, at-talithu sebagai na'atnya. Maka bagaimana? Maka mengikuti dalam empat bab sudah kita pelajari. Dalam i'rabnya marfu', marfu'. Kalau ini marfu', marfu'. Fi sanati majrur. Fi sanati rabi'ati ikut majrur. Kenapa? I'rabnya harus ikut. Kedua dalam hal mudzakkar muannats. Mudzakkar muannats dalam hal jins. Ketiga min haitsul adad, bilangannya apakah mufrad, mutsanna atau jamak? Kalau mufrad ya mufrad. Keempat dalam hal alif lam. Sama-sama pakai alif lam, maka manutnya juga pakai alif lam. Polanya pola na'at man'ut. Al-'adadu tartibi. Polanya pola na'at man'ut, ya. Sami bi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.